Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk salat subuh berjamaah. Dan kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Durus Yumiyah Minas Sunan Wal Kam Syar'iyah, yang kita masuk pada halaman 613, yaitu Al-Qisasu Yaum Al-Qiyamati, pembalasan pada hari kiamat. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في سورة الأنبياء الله عز وجل berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ, dan kami masangkan timbangan. الْقِسْطَ, ya, مَوَازِينَ الْقِسْطَ, masangkan timbangan. لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, pada hari kiamat. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, maka tidak ada dizalimi satu pun orang, syai'a, dengan sesuatu apapun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, walaupun sedikit sekalipun hanya seberat biji sawi. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Ayat 47, Al-Anbiya 47. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm innallaha sari'ul hisab. Al-yawma, pada hari ini, tujza kullu nafsin, diberikan ganjaran setiap orang, bima kasabat, dengan apa yang menjadi apa yang mereka lakukan sebelumnya, apa yang diinvestasikan sebelumnya. La dhulma al-yawma, tidak ada kedzaliman pada hari ini. Innallaha sari'ul hisab, dan sesungguhnya Allah lah sari'ul hisab, secepat-cepat hisab. Artinya Allah lah yang memberikan hisab dengan sangat segera. Ini di surat Ghafir ayat 17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, in kana lahu 'amalun salihun ukhida minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhida min sayyati sahibihi fahumila alaihi. Akhraj al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man kanat lahu matlamatun, barang siapa yang baginya itu punya kedzaliman kepada saudaranya, jadi dia pernah mendzalimi saudaranya, min irdihi, dari kehormatannya, au syai'in, atau sesuatu, falyatahallalhu, maka dia hendaknya menghalalkan, memaafkannya, minhu, darinya, al-yawma, pada hari ini, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum dinar dan dirham tidak berlaku lagi. In kana lahu amalun salihun, apabila dia mempunyai amal soleh, ukhidha minhu biqadri madlamati, maka diambil amal soleh itu sesuai dengan kadar kedolimannya. Wa illam takun lahu hasanatun, kalau dia itu tidak mempunyai kebaikan yang diambil, maka diambil min sayyati sahibihi fahumila alaihi, maka kejelekan orang yang didolimi itu akan dibawa, diberikan kepada orang yang mendoliminya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadis 2449. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna man al-muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, tahukah kalian siapa itu orang merugi, orang yang bangkrut? Kemudian Rasulullah SAW, para sahabat menjawab, al-muflisu, orang yang bangkrut itu adalah di sisi kami itu man la dirhama lahu wala mata, orang yang tidak punya dirham dan orang yang tidak punya barang, harta sama sekali. Faqala, kemudian Nabi SAW menjawab, innal muflisa min ummati man ya'ti yawm al-kiamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha syafaqa dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhida min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Diriwayatkan Imam Muslim, ketika Nabi SAW mengatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang bangkrut? Kemudian para sahabat tadi bertanya, menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta sama sekali. Kemudian Nabi SAW menjawab, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakat, tapi dia itu mencaci maki ini, kemudian mencuri ini, makan harta yang tidak benar, kemudian mengucurkan darah ini, kemudian memukul ini, maka akan diambil dari kebaikannya, ya, diberikan kepada orang yang disakiti tadi, dan maka kebaikannya itu akan dikurangi untuk menutup apa yang menjadi kedolimannya tersebut. Fa in faniyat hasanatuhu, apabila kebaikannya itu sudah habis sebelum an yuqda ma alaihi, sebelum sebanding dengan apa yang menjadi kedolimannya, maka diambil dari kesalahan-kesalahan orang-orang yang didoliminya itu, kemudian ya diberikan kepada orang yang mendoliminya itu, kemudian dicampakkan ke api neraka. Allahu akbar. Ini adalah orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Penjelasan di sini, al-hukmu yawm al-kiamati bil-adli tami fala yadlam ahadun wala yabqa li ahadin inda ahadin madlamatun illa illa istawfaha kamilatan. Maka di sini hukum pada hari kiamat itu dengan adil, adil yang sempurna, maka tidak ada kedzaliman seseorang. Ya, seseorang itu tidak bisa mendzalimi lagi. Dan seseorang itu ketika dia ada mendzalimi orang lain, maka akan dibayar saat itu dengan sempurna. Falidzalika, oleh karena itu Nabi SAW itu memberikan arsada Rasulullah SAW litahallil min madhalim qabla qisas yaumil qiyamah. Maka Nabi SAW memberikan petunjuk agar dihalalkan, dimaafkan sebelum kedolimannya itu akan mendapatkan balasan pada hari kiamat. Fawaidnya di sini, yang pertama, adlullahi ta'ala tam, keadilan Allah ta'ala itu sempurna. Keadilan Allah ta'ala itu sempurna. Yang kedua, wujubul bu'di an dulmin nasi wa taharruz minhu. Wajibnya menjauh dari kedoliman kepada manusia. Dan di sini dijelaskan bahwasanya menjauhi di sini adalah benar-benar menjauhi. Tidak boleh mendzalimi orang lain. Yang ketiga, annal madluma ya'khudhu min hasanati adh-dhalimi. Fa in lam yakun lahu hasanatun turiha 'alayhi min sayi'ati al-madlum. Sesungguhnya kedzaliman itu ya, itu akan diambil ya, yang orang-orang yang didzalimi itu akan mengambil kebaikan orang-orang yang mendzalimi. Kalaupun tidak ada kebaikan dari orang yang mendzalimi kepada yang didzalimi, maka diambil dari kejelekan orang yang didzalimi diberikan kepada orang yang mendzalimi. Nasallahu salamul afiyah. Kita minta pertolongan dan keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan demikian, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita surganya yang tinggi dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik, dan apa yang kita lakukan ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab. Allahumma salli Muhammad wa Muhammad subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.